Ayyuhal muslimun, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, di malam hari ini dalam pengajian kita yang rutin kita adakan di masjid ini, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersungguh-sungguh menunaikan ketaatan kepada Allah dan memakmurkan masjid-masjid Allah. Pengajian kita dari kitab Riyadhus Salihin yang telah kita kaji bab demi bab, walillahil hamd wal minnah, kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang ke-22 tentang an-nasihah, tentang kedudukan dan pentingnya nasihat di dalam agama. Maka di kesempatan yang mulia ini, kesempatan bainal maghribi wal isya, antara waktu maghrib dan waktu al isya, kita manfaatkan untuk mempelajari bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-23 dari kitab Riyadhus Salihin, haitsu yaqulu al-imam al-hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa lana, qala babul amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar, bab perintah kepada perkara yang ma'ruf dan larangan dari perkara yang mungkar. Demikian judul bab yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang nampak jelas bagi kita dari judul bab ini bahwasanya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita kaum muslimin tentang satu hal penting dalam agama, bahkan termasuk aslun min usulil Islam, pokok dari pokok-pokok Islam, perkara yang sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dan mencegah dari yang munkar. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mulai menyebutkan dalil-dalil dari al-ayatil Qur'aniyah wal ahadits nabawiyah tentang prinsip ini, tentang pokok Islam ini, yaitu al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Beliau menukil beberapa ayat dari Al-Qur'anil Karim. فيقول رحمه الله تعالى قال الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Beberapa ayat dikutip oleh beliau Al-Imam An-Nawawi untuk menegaskan bahwa prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah prinsip Islam, bagian dari syariat Islam yang wajib untuk diamalkan dan ditunaikan, merupakan perkara penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anil Karim sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi ayat yang pertama dari surat Ali Imran. Kata Allah tabaraka wa ta'ala: wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian, wahai kaum muslimin, ummatun, yakni ta'ifah wa jama'ah, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyatakan wa ulaik. Ini adalah isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan kepada pihak tertentu, kelompok tertentu yang mereka disifati dengan sifatul falah, sifat keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang yad'una ilal khair. Ini sifat yang pertama. Yang Allah katakan, hendaklah ada di antara kalian. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah Rabbul Alamin kepada kaum mukminin agar ada di antara mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan prinsip ad-da'watu ilal khair wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Hendaklah ada. Sifat yang pertama dari mereka, orang-orang yang beruntung, adalah mengajak kepada kebaikan. Berdakwah kepada al-khair, mengajak kaum muslimin dan umat manusia secara umum untuk melakukan kebajikan. Al-khair di sini kebaikan dalam agama dan juga dalam urusan dunia. Namun yang paling ditekankan adalah al-khair fi umurid diniyah, kebajikan dalam perkara-perkara agama. yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, yakni berdakwah. Karena seorang muslim ketika Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepadanya untuk berilmu, untuk kemudian dia memahami ilmu agama, dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dia berilmu tentang ahkamuddin, hukum-hukum agama, yang halal, yang haram, mana yang merupakan ibadah dan mana yang bukan, mana yang Allah wajibkan dan yang Allah tidak wajibkan, dan seterusnya dari hukum-hukum agama, dia berilmu tentangnya. Dan juga dia berilmu tentang ibadah yang Allah syariatkan dan Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Dia mengerti tentang hukum ibadah, tata cara ibadah, dan hal-hal yang terkait dengannya, aturan-aturan dan ketentuan dalam ibadah. Maka ini adalah sebuah kebaikan bagi dia. Ya. Bahkan ini termasuk kebaikan yang besar. Kebaikan dalam urusan agama yang merupakan kunci keberhasilan dia nanti di hari kiamat, di yaumil akhir. Oleh karena itu, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Perhatikan hadis ini. Hadis yang mulia yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wahyu ilahi. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara semata-mata dari hawa nafsunya atau keinginan jiwanya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, berucap semata-mata itu bersumber dari wahyu Allah tabaraka wa taala kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia. Coba kita perhatikan lafaz hadis ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan may yuridillahu bihi khairan dengan kata yang bersifat nakirah. Ya. Kata yang bersifat nakirah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kata yang nakirah itu tufidul umum, berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang umum, yang global, yang menyeluruh. Di mana di sini kalimat khairan, kata nakirah dalam konteks syart. Karena Nabi menyatakan man di sini adalah man syartiyah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka sebuah kata yang nakirah dalam konteks persyaratan ini berfungsi umum, berlaku umum. Artinya kebaikan di sini kebaikan yang global, menyeluruh, kebaikan yang luas. Baik kebaikan mencakup urusan dunianya, terlebih dalam urusan agamanya. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kebaikan untuknya dalam urusan dunianya, urusan dagangnya, urusan pekerjaannya, urusan terkait dengan anak istrinya, dan seterusnya dalam urusan dunianya akan diperbaiki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di sini Allah menyatakan, Nabi menyatakan, may yuridillahu bihi khairan. Allah yang menginginkan kebaikan bagi sang hamba itu. Bukan manusia. Bukan sufulan atau illan. Tapi yang menginginkan kebaikan kepada si fulan ini adalah Allah. Kalau Allah telah menginginkan sebuah kebaikan kepada hambanya, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah dan menghadang, menolak kebaikan tersebut. Kebaikan yang global dan luas dalam urusan dunia dan dalam urusan agamanya. Urusan agamanya, terkait dengan ibadahnya, terkait dengan akidahnya, terkait dengan barakallahu fikum akhlaknya, dan seterusnya dari perkara-perkara agama akan menjadi baik. Yakni baik dalam pandangan syariat. Kapan seorang akan menjadi baik dan mendapatkan kebaikan yang global ini? Kebaikan yang menyeluruh dan luas ini. Dan ini datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid-din. Allah akan memfaqihkan dia dalam urusan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan yu'allimhu fid-din atau yu'tihi ilmad-din, tidak demikian. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata al-fiqh, yufaqihu fid-din. Karena memang ada perbedaan antara al-fiqhu fid-din dengan al-ilmu fid-din. Al-fiqhu bermakna al-fahmu al-khas, ad-daqiq. Fiqh itu maknanya pemahaman yang khusus, pemahaman yang detail dan rinci. Sehingga seorang yang dikatakan faqih adalah seorang yang memiliki pemahaman yang khusus, pemahaman yang luar biasa, detail dan menyeluruh pemahamannya. Dan ini dimiliki oleh para ulama. Allah memberikan al-fiqhu ini kepada para ulama. Dan tidak hanya al-fiqhu itu sebatas pemahaman saja. Ketajaman dalam memahami. Tetapi al-fiqhu fid-din sebagaimana diterangkan oleh para ulama juga bermakna al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Itu makna al-fiqhu fid-din, faqih terhadap agamanya. Sehingga seorang yang akan meraih kebaikan apabila dia faqih terhadap urusan agama. Dan kefaqihan dalam agama tidak bisa diraih kecuali dengan at-ta'allum, kecuali dengan belajar. Proses talabul ilm, menuntut ilmu, proses belajar, mengkaji, mempelajari, mendengar, mencermati, menulis, menghafal, mengingat-ingat, dan memahaminya. Ketika seorang telah diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak kemudian mencukupkan kebaikan itu bagi dirinya saja. Namun lebih dari itu, dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan itu kepada saudaranya. Dan ini termasuk bentuk nasihat. Bentuk nasihat yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai dan senangi untuk dirinya berupa kebaikan. jika dia senang pada dirinya ada kebaikan, baik kebaikan dunia atau lebih-lebih kebaikan akhirat, kebaikan agama, maka dia pun senang kalau hal itu ada pada saudaranya. Itulah bagian dari nasihat dan itulah dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diemban tugas dakwah tersebut oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Maka Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, yaitu dakwah, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Sifat yang kedua dari golongan orang-orang yang sukses dan beruntung adalah menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar? Telah diterangkan oleh para ulama kita. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Fal ma'rufu kullu ma'arafahu asy-syar'u wa aqarrahu minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah adh-dhahirati wal batinah." Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dikenal oleh syariat dan ditetapkan, yang telah dikenal dan ditetapkan oleh syariat. Artinya syariat telah menjelaskan bahwasanya itu khair, itu ma'ruf, dan syariat menetapkannya berupa ibadah-ibadah al-qauliyah, ibadah dari ucapan. Karena ibadah ada yang dalam bentuk perbuatan dan ada berupa ucapan. Ibadah dalam bentuk ucapan seperti membaca Al-Quran, melafadzkan zikir-zikir, dan juga termasuk ibadah al-qauliyah adalah menyampaikan ilmu. Itu adalah termasuk bagian dari ibadah al-qauliyah. Demikian pula al-ibadah al-fi'liyah, banyak sekali dan beragam dalam syariat kita, baik yang zahirah, yang nampak, maupun yang tidak tampak. Itu adalah al-ma'ruf. Yani kesimpulannya bahwasanya ma'ruf adalah suatu yang telah ditetapkan oleh syariat dan diterangkan olehnya, baik berupa ibadah yang diucapkan dengan lisan atau yang dilakukan dengan anggota badan, atau ibadah-ibadah berupa na'am harta, ya, ibadah maliyah. Itu juga termasuk dari perkara yang ma'ruf. Wal mungkar, sementara kemungkaran, kullu ma ankarahu syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi minal kufri wal fusuqi wal isyani wal kadhibi wal ghibati wal namimati wa ghairi dhalik. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang telah diingkari oleh syariat, ya, yang diingkari oleh syariat, maka itu adalah mungkar. Walaupun seluruh manusia menetapkannya, walaupun seluruh manusia membenarkannya, melakukannya, jika syariat, yakni syariat Islam, mengingkarinya, maka itu adalah sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah dan diingkari. Wa mana'ahu, dan dicegah, dilarang oleh syariat dalam bentuk beragam kemaksiatan, berbagai bentuk kemaksiatan minal kufri, berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kedustaan, ghibah, namimah, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Baik kemaksiatan dalam bentuk ucapan maupun kemaksiatan dalam bentuk perbuatan. Atau juga kemaksiatan dalam bentuk al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Awil iradat, niat-niat dan maksud, itu juga bagian yang bisa terjadi padanya kemaksiatan. Maka apabila telah diingkari dan dilarang oleh syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu adalah mungkar. Demikian makna dari al-ma'ruf dan juga al-munkar. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beralih pada ayat yang kedua, masih di dalam surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kuntum khayra ummatin. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan kuntum di sini, kalian di sini adalah para sahabat. Para sahabat yang berada pada posisi teratas dan kemudian yang mengikutinya adalah umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah khaira ummatin, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, di mana kalian mengajak dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Di sini dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala yu'alliqul khairiyah bi al-qiyam bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Allah mengaitkan kebaikan umat ini yang Allah keluarkan kepada manusia dengan sebuah amalan, sebuah prinsip yang mereka tegakkan dan mereka wujudkan, yaitu prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ketika umat ini benar-benar menegakkan prinsip ini, menjalankan dan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang tentunya ada ketentuan, ada aturan serta adab-adab di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini prinsip yang besar. Bahkan ini bagian dari ibadah. Ibadah dan amalan yang berpahala. Amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Sehingga sudah pasti dalam Islam ada aturan-aturannya. Ada ketentuannya, ada persyaratannya, dan ada adab-adab dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak asal-asalan, tidak semaunya sendiri, tidak hanya mengandalkan emosi dan kecemburuan kepada syariat Islam, tidak. Kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang benar-benar merusak citra Islam, merusak gambaran Islam, sebuah agama yang penuh dengan kedamaian dan keindahan. Maka perhatikan, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengaitkan kebaikan umat Islam dengan satu prinsip yang mereka amalkan dan mereka tegakkan, yaitu prinsip al-amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menyatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Hal itu karena kalian melakukan salah satu prinsip Islam yang besar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. yang kalian jalankan. Dari ayat ini menunjukkan tentang betapa pentingnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sangat-sangat dibutuhkan prinsip ini di tengah-tengah umat, yang apabila prinsip ini tegak, amar ma'ruf nahi mungkar ada, senantiasa dihidupkan di tengah-tengah umat Islam, kaum muslimin, dilakukan dengan baik, dengan hikmah, di atas ilmu, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka yang akan tercipta dan yang tercapai adalah kemaslahatan yang besar dan luas. Kemudian, ayat yang ketiga, di dalam surat Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, khudil afwa, wa'mur bil'urfi, wa'a'rid anil jahilin. Ambillah pemaafan dan perintahkan kepada yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Demikian, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya al-mu'minin, kaum mu'minin, untuk melakukan beberapa amalan yang penting, amalan yang besar dan tinggi nilainya dan keutamaannya dalam Islam. Yang pertama Allah menyatakan khudil afwa. Yani ambillah pemaafan, artinya berilah maaf. Ketika engkau disakiti, ketika engkau diganggu, ketika engkau dizalimi, dicela dan seterusnya dari hal-hal yang engkau tidak senangi, yang menyebabkan engkau sakit dan sedih, maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya al-mu'minin untuk senantiasa mendahulukan al-afu, pemberian maaf. Karena pemberian maaf kepada saudara kita, kaum muslimin, atas kesalahan mereka atau sikap zalim atau gangguan-gangguan mereka, memiliki nilai keutamaan yang besar yang Allah akan berikan kepadanya. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk senantiasa memberikan maaf dan wa'mur bil urf, perintahkan kepada al-urf. Yang dimaksud dengan al-urf adalah perkara yang ma'ruf, yang telah diketahui oleh kebiasaan, urfun nas. Karena memang sebuah kebaikan, sebuah atau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu biasanya di tengah-tengah masyarakat sudah ma'ruf, sudah dikenal. Bahwasanya ini perkara-perkara yang baik. Ini suatu yang baik. Dan ini suatu yang jelek, ini suatu yang buruk. Maka demikian pula dalam agama, telah ditetapkan perkara-perkara yang baik yang dinilai sebagai ma'ruf dan perkara-perkara yang jelek yang dinilai sebagai mungkar. Maka Allah perintahkan hambanya untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Makna berpaling dari orang yang bodoh di sini bukan kemudian kita tidak peduli dengan orang-orang yang jahil. Bukan demikian. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dan peduli kepada sahabatnya ketika mereka tidak memengerti, tidak memiliki ilmu, jahil tentang sesuatu. Sehingga para sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus, beruntun berulang kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani dengan sabar. Nabi SAW mendidik dan mengajarkan mereka dengan penuh kesabaran dalam waktu yang lama. Sebuah hadis yang dikenal dengan hadis al-musi fi salatihi. Seorang yang salah dalam salatnya. Kenapa dia salah dalam melakukan salat? Karena dia jahil. karena dia tidak mengerti dan tidak memiliki ilmu tentang tata cara sholat yang benar. Sehingga ketika sholat, dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang harus ada dan terwujud dalam sholat, yaitu at-tuma'nina. Nah, si sahabat ini, ketika dia sholat, dia tidak menunaikan tuma'nina. Setelah menunaikan sholat, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepadanya, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, hendaknya engkau ulangi salat karena sungguh engkau belum salat tadi. Padahal sudah salat ya. Tapi Nabi menyatakan engkau belum salat. Kenapa? Karena salatnya enggak benar. Tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya salat, yaitu at-tuma'nina, yang itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Sampai 3 kali Nabi menyatakan demikian. Di sini menunjukkan kesabaran Nabi SAW dalam mendidik sahabatnya yang tidak mengerti tentang urusan agama atau urusan ibadah. Maka maksud dari ayat ini bukanlah ketika kita mendapati seorang yang jahil atau tidak mengerti tentang urusan agama, kita lalu berpaling dari dia, kita tidak peduli dengannya, kita cuek dengannya, kita tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaannya atau keinginan dia untuk belajar agama. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan wa'arid anil jahilin adalah berpaling dari orang-orang yang bodoh, yang tidak beradab, yang ketika telah disampaikan ilmu, ketika dijelaskan, dia masih tetap ngeyel, lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang demikian keadaannya. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kalian diajak bicara dengan orang-orang yang jahil, maka sampaikan kepada mereka ucapan salam. Ini assalamualaikum. Ini jangan ditanggapi. Berpaling kalian dari mereka. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang jahil tapi ngeyel. Ingin membantah, ingin mendebat. Tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran, untuk menerima kebenaran, untuk kemudian berdiskusi dengan baik, dengan ilmiah. Tapi yang dia inginkan adalah perdebatan. Yang dia inginkan adalah upaya untuk membela diri, untuk menjatuhkan saudaranya, untuk mencari-cari aibnya dan kekurangannya. Maka yang seperti ini, hendaknya kita tidak melayaninya. Kita amalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan juga ayat ini, wa'arid anil jahilin. Dan ayat ini juga sebagaimana dalam hadis yang telah kita kaji dalam kitab Riyadhus Salihin dari hadis Ibnu Abbas tentang kisah Al-Hurr Ibnu Qais, ya, yang ketika itu dia mengajak pamannya untuk berjumpa dengan Umar Ibnu Khattab. Yang kemudian ketika Umar dicela dengan beberapa celaan, maka Umar sempat marah dan ingin menghukum orang tersebut. Namun kemudian Al-Hurr mengingatkan Umar dengan ayat ini. Beliau menyatakan, ya Amirul Mukminin, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin fa inna hadha minal jahilin. Ya, Al-Hurr mengingatkan Umar bin Khattab tentang pentingnya memberi maaf dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena dia menuduh Umar dengan tuduhan yang tidak benar, yang tidak pantas, tuduhan yang sangat rendah. Seorang Umar bin Khattab yang dikenal keadilannya, yang dikenal kedermawanannya. Ya, Umar sangat adil. Sehingga di masa pemerintahan Umar, kekhilafan Umar, rakyat, kaum muslimin benar-benar sejahtera, tentram, benar-benar dalam keadaan aman dan tentram. Karena mereka merasakan keadilan dari Umar bin Khattab. Dan juga mereka merasakan kedermawanan Umar bin Khattab, perhatian beliau kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin yang lemah, yang kurang. Namun orang ini ketika datang kepada Umar, langsung menuduhnya dengan menyatakan, innaka la tu'tinal jazla wa la tahkumu bainana bil adli. Sungguhnya engkau tidak memberikan pemberian harta kepada kita dengan pemberian yang cukup, yang banyak. Artinya kamu ini pelit, kikir. Dan kamu tidak menetapkan hukum di tengah-tengah kami dengan adil. Dua tuduhan kepada Umar bin Khattab, yang mana tuduhan ini tuduhan yang dusta, yang rendah, sama sekali bertentangan dengan kepribadian Umar, akhlak Umar yang mulia. Maka Al-Hur ibn Qais ibn Hasan mengingatkan Umar dengan ayat ini. Nah, ini salah satu gambaran yang menunjukkan makna qaulihi ta'ala wa'arid anil jahilin. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat At-Taubah, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan kaum mukminin laki-laki serta kaum mukminin perempuan, sebagian mereka adalah orang-orang yang berloyal kepada sebagian yang lain, saling berwala, saling berloyalitas. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di antara ciri mereka dalam sikap loyalnya, ini kaum mukminin itu loyalnya kepada mukminin. Kaum muslimin berloyal kepada kaum muslimin, bukan kaum mukminin kaum muslimin berloyal kepada kufar, bukan. Mereka saling berloyalitas, saling membela, saling mencintai, memiliki solidaritas. Itu kaum muslimin. Sehingga kita pun kaum muslimin di negeri ini memiliki solidaritas dan loyalitas kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan negara yang lain, termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ad-du'afa yang ada di negeri Palestina, yang Allah uji dengan ujian berupa kejahatan, tindakan pembunuhan dan kebengisan dari kaum Yahud. Semoga Allah hancurkan makar-makar mereka, kaum Yahudi. Nah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kaum mukminin laki-laki terhadap kaum mukminin perempuan, sebagian mereka kepada yang lainnya saling berloyal. Di antara bentuk loyalitas mereka adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagian dari loyalitas. Kalau kita berloyal, loyal itu artinya dia mencintainya, dia membelanya, dia bersolidaritas dengannya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ketika saudaranya sedih, dia ikut sedih. Ketika saudaranya susah, dia ikut susah. Ketika saudaranya tertimpa musibah, dia ikut merasakan sedihnya dan ingin membantu saudaranya. Itu loyalitas. Maka di antara bentuk loyalitas antara kaum mukminin, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak dia kepada yang ma'ruf dan mencegah dan melarang dia dari kemungkaran. Kemudian ayat yang terakhir dalam surat Al-Ma'idah, atau dua ayat dalam surat Al-Ma'idah, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat jelek, sifat buruk orang-orang kafir dari Bani Israel. Mereka lah kaum Yahud yang terlaknat, yang jelek, yang hina dina. yang kemudian dengan sebab itu mereka terlaknat, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dua ayat ini, Allah tabaraka wa taala menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknati orang-orang kafir dari bani Israil. Siapa mereka? Al-Yahud, kaum yang terlaknat, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang Allah rendahkan dan Allah hinakan sampai hari kiamat. Itu Yahud. Allah menyatakan telah dilaknati orang-orang kafir dari bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Daud dan juga lisan Isa bin Maryam, dan juga termasuk kafir dari bani Israel di sini adalah An-Nasara. Kenapa mereka terlaknat? Makna terlaknat itu adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Kalau seorang terlaknat, dilaknati oleh Allah, berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah, ya dia akan hancur dan binasa. Apa sebab mereka terlaknat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Hal itu karena mereka selalu bermaksiat dan ekstrim dalam kemaksiatannya. Dan ini dikenal dari kaum Yahud. Bermaksiat dengan kemaksiatan yang ekstrim. Ya. Sampai-sampai mereka menyatakan yadullah maghlulah. Waqalatil yahud yadullah maghlulah. Kaum Yahudi menyatakan tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah itu kikir, Allah itu pelit. Subhanallah. Ini kejahatan kaum Yahud. Sikap ekstrim dalam bermaksiat dari kaum Yahud. Sampai-sampai mereka mencela Allah. Bukan saya mencela para nabi. Kalau para nabi dicela, bahkan sampai dikejar-kejar dan dibunuh. Lebih dari itu mereka mencela Allah, menghina Allah. Yang tentunya Allah tidak sama sekali hina atau tidak terpengaruh dengan celaan mereka. Allah tetap zat yang maha tinggi, maha sempurna, maha kaya. Di ayat yang lain Allah menyatakan tentang kejahatan kaum Yahud, mereka mencela Allah dengan mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, kamilah orang-orang yang kaya. Dan sekian bentuk kejahatan dan makar-makar jahat dari kaum Yahud. Yang sebab itulah Allah tabaraka wa taala melaknati mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan sangat ekstrim dalam melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah lanjutkan, kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu. Di antara bentuk ekstrim dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala adalah Allah menyatakan kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran, mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Jika ada yang melakukan kemungkaran, tidak diingkari, didiamkan, dibiarkan. Ini kebiasaan dan sifat jelek kaum Yahud. Tidak ada upaya ingkar-mungkar, justru membiarkan, bahkan mendukung kemungkaran tersebut. Maka sifat ini jangan sampai ada di tengah-tengah muslimin. Jika ada kemungkaran, hendaknya dilakukan ingkar-mungkar, upaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan hikmah, dengan tahapan-tahapan, dengan lembut, dengan cara-cara yang terbaik yang Allah bimbingkan dan dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka saat melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Labisa ma kanu yaf'alun. Benar-benar sangat buruk dan sangat jelek apa yang mereka kerjakan. Demikian Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang sifat jelek dan kejahatan kaum Yahud, kufar min Bani Israel, agar kaum muslimin mengambil pelajaran darinya dan agar kaum muslimin tidak mengikuti jejak mereka. Ya. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti jejak al-Yahud. Jangan sampai kaum muslimin bertasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka. Justru yang wajib bagi kaum muslimin untuk menyelisihi kaum musyrikin, menyelisihi ahlul kitab minal Yahud wan Nasara, dan mengingkari segala perbuatan-perbuatan mereka. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dan diwujudkan oleh kaum muslimin. Namun di sana ada beberapa persyaratan dan ketentuan serta aturan yang hendaknya kita ketahui dan kita pelajari dan kita pahami untuk kemudian kita amalkan, agar prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini saat diamalkan dan ditegakkan menjadi prinsip yang baik, yang indah, dan menghasilkan, melahirkan kemaslahatan yang besar dan luas. Insyaallah ta'ala akan kita paparkan dan kita sebutkan dalam kesempatan berikutnya. Biidznillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.